Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang akan membaca doa setelah tasyahud sebelum salam? Baik, yang lainnya. Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah antal firoli dambi innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi apa? Qad ghafara lahu, qad ghafara lahu. Oke, kita lanjutkan at-taslim. Mengucapkan salam. Qala Syekh rahimahullah taala. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallim an yaminihi. Assalamu alaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wa an yasarihi. Assalamu alaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-aisar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah kanannya, assalamualaikum warahmatullahi, sehingga nampak putih pipinya yang sebelah kanan, dan ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, sehingga nampak putih pipinya yang sebelah kiri. Nah, bentuk salam yang pertama penutup sholat, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menambah pada salam yang pertama wa barakatuhu. Dan yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bentuk yang kedua. Wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi iktasara ahyanan ala qalihi an yasari assalamualaikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mengucapkan ke sebelah kanannya assalamualaikum warahmatullahi, Nabi meringkas kadang-kadang atas perkataannya ke sebelah kirinya assalamualaikum. Ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri assalamualaikum. Untuk yang ketiga. Wahyanan kana yusaim taslimatan wahidatan assalamualaikum tilqa wajhi yamilu ila syakil aiman syai'an aw qalilan. Dan kadang-kadang Nabi mengucapkan satu kali salam saja. Yusallimu tasliman wahidatan. Mengucapkan salam satu kali saja. Assalamualaikum. Ke arah melemparkan wajahnya condong atau miring yang sebelah kanan sedikit atau qalilan. Dia mengucapkan salam sekali assalamualaikum. Sudah. Ya. Jadi ada empat macam. Ada empat macam yang dibawa oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum. Empat. Ya. Baik. Wa kana yushiru biaidihi ila sallamu anil yamini wa an shimali faraahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ma sya'nukum tushiruna biaidikum kanaha adnabu khayli syams idha sallama ahadukum fal yaltafit ila sahibihi wa la yumil biadihi falamma sallau ma'ahu aidan lam yaf'alu dhalika wa fi riwayatin innama yakfi ahadukum ayyadu'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim an akhihi man ala yaminihi wa shimalih wa kanu yushiru nabi aidihim. Dan dulu para sahabat berisyarah dengan tangan-tangan mereka apabila mereka salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, kemudian Nabi mengatakan masya'nukum tusyiruna biaidikum. Apa atau kenapa urusan mengapa kalian masya'nukum, apa urusan kalian ya berisyarah dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar Khailus Syams. Apabila seseorang di antara kalian salam, maka berpalinglah ke sebelah ke temannya, Falyaltafit ila suhibi, maka menengoklah atau berpalinglah kepada temannya dan jangan memalingkan dengan tangannya atau jangan berisyarah dengan tangannya. Maka ketika mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan yang demikian. Dan dalam riwayat yang lain, hanya saja cukup seseorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian salam kepada saudaranya yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya. Dan dahulu para sahabat ketika bertasyahud berisyarah dengan tangan, dengan tangannya ketika bersalam. Assalamualaikum membalikan tangannya. Assalamualaikum ke kanan balikan tangannya. Assalamualaikum balikan tangan yang kiri. Nah ini ditegur oleh Nabi. Ya, kenapa kalian melakukan yang demikian? Ya, seperti berisyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar. Dan hanya saya cukup seseorang di antara kalian kalau salah menengok kepada temannya yang sebelah kanan, menengok pada temannya yang sebelah kiri. Dia tidak berisyarat dengan tangannya. Nah, tidak membalikan tangannya. Karena baik. Wujubus salam. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul nuqat wa tahliluha ya'ni as-salat taslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan titik-titik dan penghalalannya, yakni penghalalan salat adalah salam. Dalam hadis yang sudah berlalu, Nabi iftau sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahlil wa at-taslim. Ya, kuncinya salat adalah bersuci, pengharumannya salat adalah bertakbir, dan penghalalannya salat adalah taslim, mengucapkan salam. Nah. Al-Khatimah, penutup. Qala Syekh rahimahullah taala, qulu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wa nisa. Semua yang sudah berlalu, qulu ma taqaddama, semua yang sudah berlalu atau yang sudah terdahulu dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meliputi padanya laki-laki dan perempuan. Jadi berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istisna an-nisa min ba'di dzalika. Dan tidak ada, walam yarid, tidak ada di dalam sunnah apa-apa yang mengharuskan, ma yaqtadi mengharuskan, istisna memperkecualikan. Apa-apa yang mengharuskan memperkecualikan kaum wanita dari sebagian yang demikian. Jadi tidak ada. Dan sebagian riwayat dan tentang sifat salat Nabi dan menghususkan sebagian wanita, hanya berlaku untuk wanita saja, tidak berlaku untuk laki-laki. Ya, tidak ada. Bal inna umuma qawli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli yasmuluhunna. Bahkan sungguh keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yasmuluhunna, ini meliputi kaum wanita. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi salatnya wanita, nah hendaklah mencontoh salatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa qaulu Ibrahim an-Nakhai qala taf'alul mar'atu fi sholati kama yaf'alur rajul. Dan ini adalah pendapatnya Ibrahim an-Nakhai. Beliau berkata, wanita melakukan di dalam sholatnya, wanita melakukan di dalam sholatnya seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih darinya. Wa hadis indimamil mar'ati fi sujud wa annaha laisat fidzalika karrajul mursalun la hujjata fihi. Dan hadis indimam, indimam al-mar'ah ketika sujud, bahwasanya wanita itu tidak seperti laki-laki dalam hal itu adalah mursal, tidak bisa dijadikan hujah padanya, tidak ada hujah padanya. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, maksudnya ketika sujud laki-laki adalah membuka tangannya, yang membuka tangannya. Nah, kemudian bagi wanita katanya tangannya disimpan di bawah dadanya, disimpan di bawah dadanya, indriman. Nah ini kata Syekh Albani, alasannya kenapa? Karena wanita itu tidak seperti laki-laki. Wanita itu disunahkan untuk menutup, ya, untuk menutup. Nah, jadi apa namanya, ada hadis indimam untuk wanita. Jadi mengumpulkan tangannya di bawah dadanya. Nah, kata Syekh, hadis tersebut mursal. Hadis tersebut mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif, termasuk ke dalam golongan hadis yang dhaif, sehingga kata Syekh la hujjata fi, tidak ada hujah padanya. Ya, tidak ada hujah padanya. Karena An Yazid bin Anad bin Abi Habib wa huwa makhraj fi dhaifah. Dari Yazid, dari Abu Habib, dan hadis tersebut enam dikeluarkan dalam al-dhaifah. Wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi masail ibnihi Abdillah anhu an Ibn Umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi shalah fala yasi isnaduhu li'anna fihi Abdullah bin Umari wa huwa dha'if. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Kitab Masail ibnihi, ya, Kitab Masail, enam anaknya yaitu Abdullah dari Imam Ahmad, dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kaum wanita atau wanita-wanitanya untuk duduk bersila, ya tarabba'na, duduk bersila di dalam sholat, ya, maka tidak sah sanadnya, tidak sahih sanadnya, karena di dalamnya terdapat Abdullah al-Umari, terdapat Abdullah al-Umari dan dia itu dhaif. Nah, warawal Bukhari fi tarikh as-saghir bi sanadin sahih an Ummi Darda annaha kanat tajlis fi salatiha jilsata rajuli wa kanat faqiha. Dan Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitabnya At-Tarikh As-Saghir halaman 95 dengan sanad yang sahih dari Ummi Darda bahwasanya dulu kaum wanita duduk di dalam sholatnya seperti duduk laki-laki, dan Ummi Darda faqihah, seorang wanita yang faqih. Nah, wa hadha akhir ma tayassara jam'uhu fi sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min takbiri ila taslim. Inilah akhir apa-apa yang mudah mengumpulkannya di dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari takbir sampai salam. Wa arjullaha ta'ala ayaj'alahu khalisan liwajhil karim wa hadiyan ila sunnati nabihi ar-raufur rahim. Dan aku berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikannya ikhlas karena wajahnya yang mulia dan menjadi petunjuk kepada sunnah nabinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallahi wa bihamdi wa subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan sampai sini ada tanya kan? Baik, pada beberapa waktu lalu ada yang bertanya, bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab? Ada faedah dari akh, ya. Jazakumullah khair. Ada dua faedah. Faedah yang pertama dan fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Al-Lajnah Daimah mengatakan yad'ullaha ta'ala fi sholati wa fi ghairi sholati bil lughatil arabiyyah wa bi ghairiha min al-lughat ala hasbi ma tayassara lahu wa la tuqilu sholatuhu idza da'a fiha bi ghairi lughatil arabiyyah wa yanbaghi lahu idza da'a fi sholatihi ayataharra ma thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min adiyati fi sholati. Artinya boleh dia berdoa kepada Allah Ta'ala dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau yang selainnya dari berbagai bahasa yang mudah baginya, dan itu tidak membatalkan sholatnya apabila dia berdoa di dalam sholatnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Namun dianjurkan untuknya berdoa dengan memilih apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari doa-doa di dalam salat. Ini fatwa ada Al-Lajnah Daimah nomor fatwa 5782. Kemudian faedah yang lainnya yaitu dari fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya, apakah boleh berdoa dengan bahasa Inggris ketika sujud dalam sholat bagi orang-orang yang tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab? Jawab Syekh, ya boleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab untuk berdoa dengan bahasanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dimaksud oleh orang yang berdoa, sama saja ketika sholat atau di luar sholat. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Fatwa ala Tariq, halaman 684, nomor 1540. Nah, saya bisa dipahami? Gak ditanyakan? Gak ditanyakan? Terkait dengan pembahasan tentang masalah sudut sawi. Sudut sawi itu yang dapat mendapatkan di dalam penjelasan ini bahwa Nabi SAW sudut sawi ketika beliau selesai, beliau lupa selesai sholat kemudian baru beliau kemudian sujud sawi. Salam kemudian selesai salam lagi. Sementara kalau itu dicatat, kalau lihat ada juga yang sholat sebelum lupa kemudian diingatkan imam sujud sawi sebelum salam. Ya, sujud sawi dilakukan ada yang setelah salam, ya, setelah salam. Kemudian sujud sahwi kemudian salam. Ada yang dilakukan sebelum salam. Nah, kalau dilakukan setelah salam, tasyahud, ya, tasyahud sampai selesai, kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian sujud sahwi dua kali. Sujud sahwi dua kali, ya, bisa sujud, bangkit, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit, tasyahud, kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada tasyahud. Ya. Kemudian yang kedua, ya, baca tasyahud sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Nah, ya, sebelum salam, sujud sahwi dulu. Allahu Akbar. Duduk dan baru sujud. Kemudian salam, duduk, sujud lagi. Kemudian duduk, kemudian baru salam. Nah, begitu. Dari mana itu? Dilafadkan. Nah, ya. Kalau kita mendatangi suatu masjid kemudian di situ sudah terlihat akhir kalian sudah tak ada lagi. Sementara di tempat lain tidak terlalu jauh ada masjid yang memang belum sholat. Apakah kita mengikuti yang sudah terlambat atau kita pindah ke masjid yang lain yang sudah mendapatkan takbir pertama? Yang terkait keutamaan mendatangi masjid bermacam-macam, apa namanya, kriterianya. Ada yang ditinjau dari penegakan sunnah. Jadi utamakan mendatangi masjid yang menegakkan sunnah. Nah, kemudian masjid yang banyak jamaahnya. Kemudian masjid yang lebih lama di apa namanya berdiri di situ. Jadi kalau kemudian masjid yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, jadi kalau antum mendapati masjid yang memang sedang tasyahud akhir itu yang dekat rumah antum, ya sholat di situ, sholat di situ dengan catatan masjid tersebut menegakkan sunnah, ya menegakkan sunnah, sunnah Nabi dilaksanakan. Nah, jadi kalau misalkan masjid yang di dekat rumah antum, ya sholatnya ya campur-campur bid'ah, dan sementara yang agak jauh dari rumah antum misalkan menegakkan sunnah, ya antum pergi ke masjid yang menegakkan sunnah, walaupun agak jauh. Nah. Allah alam bisyawab. Tapi seandainya antum sholat di situ, ya, sholat saja karena sabda kalau antum biasa sholat berjamaah, walaupun antum hanya mendapatkan tasyahud akhir, antum mendapatkan pahala sempurna 27 kali lipat, ya, karena dikatakan dalam hadis wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu. Apa-apa yang kamu enam dapati dari iman, maka sholatlah. Dan apa-apa yang kurang, apa-apa yang kurang, ya ini sempurnakan. Enam. Antum dapatnya tasyahud, ya ikut dengan imam tasyahud. Antum dapatnya dengan imam satu rokat, ya ikut dengan imam satu rokat. Yang kurangnya sempurnakan. Dan kemudian dalam hadis yang lain, yang mananya apa? Seseorang yang biasa enam ditulis sebagai seorang yang sakit ataupun yang safar, dan ditulis pahala sholat sempurna seperti ketika dia mukim, seperti ketika dia mukim. Dan jikalau enam orang tersebut memang biasa berjamaah, nah ketika ada udur dan dia menginginkan sehingga tidak bisa mendatangi sholat berjamaah, tapi dia tetap meniatkan atau berkeinginan untuk mendatangi jamaah, dia tetap mendapatkan pahala berjamaah walaupun dia tidak mendatangi jamaah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan sholat-sholat sunnah di luar yang sholat-sholat suruh dikerjakan di waktu seseorang dia duduk berdikir, kemudian waktunya dia sholat, apakah dia sholat itu sebagaimana sholat-sholat dua atau apa itu tercatat sendiri dia terima sholat-sholat dua jadi rata-rata sholat sunnah suruh. Kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dari Solim, sholat sunnah suruh itu awal sholat duha, awal waktu sholat duha. Karena ada sebagian yang menjelaskan ya sholat sunnah tersendiri yaitu ketika matahari naik kurang lebih 15 menit setelahnya. Jadi bukan pas matahari terbit, kemudian sholat sunnah, karena itu waktu yang dilarang, waktu yang terlarang untuk sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Nah, jadi sholat sunnah suruk itu dilakukan dan kurang lebih 10 menit ataupun 15 menit setelah matahari terbit. Nah, jadi bukan pas matahari terbit. Kalau antum melihat di jam apa jadwal itu ada terbit atau ada suruk, itu waktu matahari terbit, bukan waktu sholat itu. Itu waktu yang terlarang. Enam. Jadi diperkirakan 10 ataupun 15 menit dan setelah itu. Enam. Jadi kalau malam kalau Syekh Utsaimin cuma jelaskan syuruk itu awal waktu duha. Enam. Ya kaifiahnya sama dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat sunnah syuruk ya berarti hanya dua rakaat. Tapi kalau sholat sunnah duha itu tidak terbatas. Mau dua, mau empat, enam, delapan dan seterusnya. Nah, Allah alam bishawab. Dan akhir sholat duha sesaat sebelum matahari istiwa, yakni sebelum matahari di tengah-tengah langit. Karena matahari tengah-tengah langit waktu terlarang untuk sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan yang afdal untuk sholat duha ya menjelang akhirnya. Yang afdal untuk sholat duha kata Syekh Utsaimin menjelang akhirnya. Menjelang akhir awal akhir waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Mengkosor sholat dari sisi jarak perjalanan. Oh, dari jarak safar. Nah, yang pembatasan safar, jarak safar itu ya, para ulama khilaf. karena tidak ada pembatasan yang jelas berapa mil. Sehingga para ulama menjelaskan kalau tidak ada pembatasan jarak apa namanya di dalam syariat akan kembali kepada kebiasaan, kembali pada kebiasaan dan satu tempat. Nah, misalkan kita bermukim di Ambon sini, nah yang dikatakan safar itu dari enam bagaimana? Ya. Nah, ya misalkan dari Ambon sini misalkan mau ke mana? Liang. Apakah itu dikatakan safar? Sekarang ke enam keadaan sekarang, apakah dikatakan safar kalau dari Ambon ke Liang? Nah, orang safar kalau saya mensemin orang safar itu dilihat dari perbekalannya, persiapannya. Ya, kalau orang safar kan biasa mempersiapkan bekal. Bekal untuk perjalanannya, bekal untuk tempat safarnya. Nah, maka itu dikatakan safar. Dikatakan safar. Nah, tapi kalau misalkan ya biasa-biasa saja, tidak sibuk apa namanya mempersiapkan bekal untuk bisa tetap di perjalanannya ataupun tempat safarnya, maka itu bukan safar walaupun perjalanannya jauh. Walaupun perjalanannya jauh. Nah, sehingga kembali pada kebiasaan pada satu tempat. Ada juga yang membatasi, tapi saya lupa pembatasan apa, berapa kilo berapa kilonya. Kalau tidak salah saya bisa menutemnya. Membatasi, ya ada pembatasan berapa kilo berapa kilo baru dikatakan safar. Tapi namun Allah alam biswab, karena tidak ada pembatasan apa namanya di dalam syariat ini jaraknya berapa, kembali pada kebiasaan. Nah, ada kebiasaan di tempat tersebut. Kemudian kita safar dan perjalanan kemudian kita ke satu tempat, terus apakah dalam perjalanan sama kita dalam perjalanan kita bisa melakukan puasa safar atau kita mengikuti teman kita atau misi-misi? Selama kita safar boleh mengkosor, boleh menjamak. Nah, kalau tidak ada jamaah di tempat tersebut, yaitu masyarakat di situ, maka kita mengkosor dan menjamak. Tapi kalau misalkan di tempat kita safar misalkan ada jamaah, maka kita bisa mengikuti jamaah dan mereka. Jadi selama safar kita mengkosor. Kosong, tidak disempurnakan. Yang 4 rakaat hanya 2 rakaat saja. Nah, selama safar. Nah. Wallahu a'lam. Safar, ya selama kita tidak niat mukim di satu tempat, maka dikatakan safar. Yang namanya safar itu kata Syekh Utsaimin adalah yang mananya meninggalkan tempat tinggal. Ya. Ya, misalkan kita ya pergi ke daerah misalkan ya ke Jawa sana. Ya, nah, tapi ke sana ya tidak bukan niat mukim, misalnya tugas. Nah, tugas. Ya. Ya selama di sana tetap dikatakan musafir. Bisa walaupun 1 bulan, walaupun 2 bulan, walaupun 1 tahun. Ya, nah. Tapi ada juga yang membatasi, seperti Imam Syafi'i membatasi 3 hari saja. 3 hari itu dikatakan musafir, setelah itu namanya mukim. Kayak mukim. Nah. Dan para ulama juga khilaf di dalam. Wallahu a'lam. Bolehkah orang musafir itu dia tidak mengikuti berjamaah di masjid tempat dia singgah itu di hotel misalnya, dia sholat sendiri di hotel tanpa dia mengikuti berjamaah dengan masjid terdekat di tempat singgahnya? Nah, boleh. Ya, itu di antara rukhsah musafir. Ketika kita musafir kalau seperti kata dengan Jumat. Nah, hari Jumat. Ketika kita musafir di hari Jumat, datang waktu Jumat. Apakah kita boleh meninggalkan Jumat? Nah, boleh. Di antara syarat Jumat itu adalah mustautina. Mustautina itu orangnya memang tinggal di situ. Penduduk di situ. Jadi musafir tidak diwajibkan untuk ikut Jumat. Diwajibkan untuk ikut Jumat. Nah, kecuali misalkan seperti tadi keadaannya, ya dia tinggal di tempat tersebut, ya, sebagai musafir. Masyarakat di situ melakukan Jumat. Maka dia ikut Jumat dengan masyarakat tersebut. Tapi kalau misalkan rombongan musafir, misalkan rombongan musafir, antum misalkan berdua atau bertiga di hari Jumat. Nah, ya, katakan misalkan di kapal. Nah, itu semua musafir ya, tidak wajib untuk menegakkan Jumat. Tidak diwajibkan untuk menegakkan Jumat. Ya, tapi melakukan sholat duhur. Nah, atau misalkan antum melawan safar di hari Jumat, datang waktu Jumat, tapi antum tetap terus berjalan. Antum tetap terus meneruskan perjalanan. Maka antum melakukannya sholat zuhur dan sholat duhur. Nah, wallahualam bishawab. Kalau biasa kita hadiri sholat Jumat di sholat waktu musafir safar itu, kita hadiri sholat Jumat di satu tempat. Kemudian kita dalam kondisi musafir. Terus apakah boleh kita hadiri sholat Jumat itu dengan niat qasar? Dengan zuhur dan asar. Maksudnya di qasar atau di jamak? Kalau niat qasar ada jamak. Di jamak dengan asar. Tapi kita hadir sholat Jumat. Jumat. Iya. Dan wallahualam apa namanya? Boleh tidak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ya. Yang ada kan sholat duhur dengan sholat asar. Menjamak. Digabung satu waktu. Nah, sekarang apakah sholat Jumat ya, boleh nggak digabung dengan sholat asar atau dijamak? Nah, walau pembahasan yang sudah berlalu, ya, dan tidak boleh, ya, karena tidak ada contohnya seperti itu. Tapi wallah lah, mungkin di murojaah lain barangkali ada fatwa dari kalangan para ulama. Karena ya, seingatannya itu tidak boleh, ya, karena sholat Jumat itu bukan sholat duhur. Sholat Jumat bukan sholat duhur. Karena berbeda kaifiahnya, berbeda tata caranya, karena dan persyaratannya juga berbeda. Nah, sholat duhur, sholat Jumat itu bukan sholat duhur. Nah, sehingga tidak berlaku menjamak tersebut. Ya, wallahu a'lam kalau ada yang terang itu punya faedah yang tentang hal tersebut. Jadi sholat Jumat dilakukan pada waktunya, sholat asar dilakukan pada waktunya. Taib, dan kita cukupkan sampai di sini. Ya. Alhamdulillah. Tadi terkait dengan salam itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam ada yang terkadang ke kanan saja tanpa menoleh ke kiri. Iya, tidak mengikuti sunnah. Maksudnya salam sekali saja. Iya. Iya. Tidak menoleh ke kiri karena tidak salam. Dia hanya ke kanan. Assalamualaikum sudah selesai. Terus istighfar, takbir dan zikir yang lainnya. Atau kalau sholat sunnah ya sudah berdiri, tidak ada zikir setelahnya. Baik, jadi apa yang sudah kita baca ya. Apabila ada benarnya, apabila benar maka datang dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka datang dari kejahilan anak yang bukan dari kesalahan Syekh rahimahullah taala. Ya, mungkin ada salah dalam memahami ataupun menerjemahkan. Baik, sehingga apa namanya? Jangan dijadikan sandaran pokok. Misalkan antum nanti mendapatkan faedah yang lainnya ya, yang mungkin berbeda dengan apa yang anda dapatkan ya, silahkan ya, antum mengamalkan yang mana saja ya. Dan kalau itu yang antum yakini apa yang benar itu apa yang faedah yang antum dapatkan ya, silahkan ya. Nah, taifa barakallahu fikum, ala kulli hal di dalam kita beramal, dan kita beramal adalah di atas hujah, di atas ilmu ya, di atas dalil ya. Nah, jangan karena fanatik ya, fanatik ataupun ta'asub ya. Nah, ini dari ustaz saya, ini dari syekh saya ya, atau ini nam dulu belajar saya nam begini begini begini. Nah, tidak ya, nam Fa barakallahu fikum, beramal di atas hujah, ya, di atas dalil, di atas ilmu. Nah, baik, ya, kurang lebihnya anda mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang pas pada hati antum. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin. Kita pikir dulu.